Jadi seperti makanan pokok bagi mereka ini menyendiri. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terakhir. Bagaimana mereka jangankan kepada orang lain. Kepada anak dan istrinya saja dia tidak berinteraksi. Karena dia mengira dengan pemahaman yang salah pasti. Bahwasanya keluarga itu merepotkan. Keluarga itu menyusahkan. Keluarga itu menyibukkan dari perkara akhirat. Padahal kita sudah bahas sebaliknya. Siapa dia sebenarnya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi bercengkrama dengan keluarganya. Bersendau gurau dengan keluarganya. Bahkan beliau disebutkan berlomba atau lomba lari dengan istrinya. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW. A'lamukum billahi ana. Orang yang paling mengerti, paling berilmu di antara kalian tentang Allah, ya saya. Atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, saya. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berinteraksi. Bahkan kalau pian ingat gitu ya, bahasan kita di kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan mereka, itu bahasan awal-awalnya itu kepada keluarga. Bahasan awalnya itu interaksi beliau kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya. Di bahasan awal kitab itu. Istri, anak. Orang ini mengira bahwasanya keluarga ini menyibukkan dia tentang ada dari akhirat. Tidak. Kalau Anda misalnya sebagai kepala keluarga, Anda mendidik mereka dengan baik, mereka bahkan pengingat untuk akhirat. Ya. Ada contoh anak kecil aja deh ya, yang sudah memiliki anak pasti paham. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba demam. Itu kita sebagai kepala keluarga yang harus introspeksi, saya salah apa ya? Ya. Atau mereka kena musibah apa gitu. Kita dan istri. Atau kita lebih spesifik kita sebagai kepala keluarga. Kita dosa apa ya? Hingga Allah mengingatkannya di anak. Apakah selama ini salat-salat sunnah yang biasa saya lakukan sekarang saya tinggalkan? Apakah selama ini kemudian amalan-amalan yang harusnya saya biasa on time sekarang saya agak teledor? Seperti itu seharusnya. Kenapa? Keluarga mengingatkan. Kok istri saya sekarang keras kepala ya? Kok istri saya sekarang kok berani ngomong rada kasar sama saya? Kitanya introspeksi. Ada apa dengan kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga? Karena apa? Karena mereka mencontoh kita. Harusnya marah keluarga itu mengingatkan kita kepada akhirat. Berat. Jadi laki-laki berat. Jadi kepala keluarga. Tapi tentunya janji Allah Subhanahu wa taala juga sangatlah luar biasa untuk orang-orang yang sabar dan sukses menapakinya, surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada di antara orang-orang yang zuhud yang makanan pokoknya itu al-inqita, putus hubungan, menyendiri. Di masjid, di tempat perkumpulan orang-orang sufi, ribat disebutkan di sini, atau gunung. Masjid sih masih bagus ya, cuman kalau enggak berinteraksi ya salah juga. Karena ini bahasan kita kemarin juga. Dia tidak mau berinteraksi, bersosialisasi, dia di masjid aja. Faladzatuhu ilmun nasi bin firadih, maka kelezatan yang dia rasakan itu adalah manusia atau orang-orang tahu dia sedang menyendiri. Nah, itu ada kelezatan pada dirinya. Dia merasa nikmat kalau orang tahu fulan itu di masjid Tarus. Fulan itu lagi di Gunung Anu beribadah. Fulan itu lagi di Padepokan Anu beribadah. Ah, itu lezat tuh. Berarti kan hukum asalnya basicnya dia pengen diketahui orang ya. Ya. Padahal hukum asal amalan itu, kalau memang hukum asal amalan itu disembunyikan. Tapi kalau memang ia syiar Islam, maka enggak bisa disembunyikan. Adzan syiar Islam, salat berjamaah syiar Islam, Jumatan syiar Islam, enggak bisa kita sembunyikan. Tapi di luar itu, selama bisa kita menyembunyikannya, itu hukum asalnya. Enggak perlu orang lain tahu. Enggak perlu yakni orang lain tahu. Karena apa? Karena Allah Maha tahu. Puluhan tahun Anda mempertahankan salat malam Anda, enggak ada seorang pun yang tahu, minimal mungkin istri Anda doang, enggak ada masalah. Karena Allah tahu. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk siapapun di kalangan kaum muslimin yang sudah lama dia beramal saleh dan tidak ada yang tahu, Allah tahu, kecatat semua kok Pak, enggak usah takut. Sama juga dengan sebaliknya. Sehebat apapun kita menyembunyikan dosa yang hanya kita yang tahu ya karena kita yang melakukannya, tidak ada yang lain yang tahu. Allah tahu kok, kecatat juga. Jangan Anda kemudian merasa aman dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingat sekali ya berkaitan dengan yang tadi gitu ya, teguran kepada kita melalui anak ya. Waktu Dalila umur 4 tahun ya. Dan dia tuh kalau lihat layar atau TV tuh mesti begini. Mereng. Nak, lurus nak. Lurus dia. Habis itu gini lagi. Ada apa ya? Kita bawa ke dokter, yakni ahli ya. Waktu itu ke dokter Agus Razak. Yang di Apotek Hendrawasih. Tak taunya hasilnya mata anak saya itu umur 4 tahun loh ini ya. Plus. Yang kanan 4, yang kiri 6. Jadi kenapa dia begini? Ini udah gak dipakai sama dia. Karena udah 6. Makanya dia pakai yang 4. Ini yang masih bisa buat ngeliat. Plus. Tentunya kita sebagai orang tua sangat sedih ya. Saya ingin mendapat support dari teman-teman ya. Waktu itu masih zaman Yahoo Messenger. Ada yang pernah pakai? Itu zaman dulu banget ya. Sebelumnya lagi ada MIRC. Itu jauh. Itu lebih jadul lagi ya. Zaman Nabi siapa itu? Lupa, lebih lama itu. Saya chat Ustaz Muhammad Arifin Badri Hafizullah. Anda ceritakan. Ingin mendapat support. Pengen disabar-sabarin gitu kan. Karena aduh, menyakitkan ya. Tahu anak masih sekecil itu dan dia ngeluh. Aduh, titik banyu mata waktu itu. Dia ke sekolahan harus pakai kacamata. 4 tahun masih TK. Begitu selesai, kalau perkara dia dibully saya gak tahu. Mungkin ada yang ngajak mungkin. Karena tebal kacamatanya. Tapi dia, bah sakit telinga jar. Bah uyuh ijar. Aduh. Tapi kita ya pura-pura tegar ya. Tegar di hadapan anak. Kalau kita nangis makin anjlok dia. Tapi ya gimana ya. Ceritakan ke istri juga, wah dia juga berlinang ya, aduh masih kecil soalnya. Saya menceritakan itu kepada Ustaz Arifin Badri supaya sabar ya Rul. Pengennya saya digituin, disabar-sabarin. Karena ya nih, sejak hamil Dalila itu yang nemenin kesana kemari Ustaz Arifin Badri. Kan di sana hamilnya, jadi setiap ke klinik ke apakah itu Ustaz Arifin yang nganter. Lalu kontraknya dekat dengan rumah Ustaz Arifin, flatnya Ustaz Arifin. Agak anu nih, ayo ya, keluar, anak tunggu depan. Beliau semua itu. Makanya anak kita juga seumuran. Nah, saya pengennya tuh dapat support ya. Disabar-sabarin, mungkin kalau bahasa sekarang tuh, yang sabar ya, ini enggak. Kalau anak belum balik, Rul, sampai sakit seperti itu, harus introspeksi bapak sama ibunya. Kenapa, Tat? Ente dosa apa, Rul, Tat, berkaitan dengan mata, katanya. Waduh, saya pengennya dipusut-pusut ya, malah ditempeleng ya. Ya. Melekat sekali itu sampai sekarang. Berarti itu tahun 2006-2007 itu. Ya Allah. Ente dosa apa? Hah? Khususnya berkaitan dengan mata. Sampai Allah ingatkan itu di anak ente. Ya salam. Waduh. Ya hati-hati ya. Ini cuma peringatan doang. Anak umur segitu dosanya apa sih? Hah? Kalau bukan kita sebagai orang tua. Kemudian diingatkan lewat mereka. Bukan hadis, bukan firman tentunya. Ini perkataan salafus saleh. Agar kita orang tua betul-betul yakni berhati-hati sekali. Betul Allah tidak ingatkan pada diri kita langsung dosa itu. Tidak pada istri kita langsung dosa itu. Enggak. Tapi supaya mata kita terbuka. Sadar enggak kamu selama ini perbuatanmu berimbas pada pasanganmu, berimbas pada istrimu. Bahkan disebutkan para ulama salaf. saya melihat bekas kemaksiatan saya ada pada istri saya. Ya, kita nih laki-laki, kita nih para kepala keluarga, yang istrinya wani lawan laki, yang istrinya kasar lawan laki, introspeksi. Jangan-jangan itu Anda yang membawa atau yang menjadikannya begitu. Apakah asupan yang Anda berikan kepadanya haram? Hati-hati nih. Ini pengingat untuk semuanya ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan. Falazzatuhu ilmun nasi bin firadi. Maka kelezatan dia itu pengetahuan manusia, manusia tahu akan kesendirian dia. Bahwasanya dia mungkin bertapakah, berkhulwatkah, beribadahkah, itu dia nikmat sekali itu. Orang tahu bagaimana ibadah saya. Riak dong ya. Ya, sampai sini aja udah enggak benar nih. Wa rubbama ihtajja linqita'ihi, bahkan bisa jadi dia berhujjah, bahasa kita bukan berdalil tapi berdalih, karena untuk mengelak. Linqita'ihi, karena kesendiriannya itu dia berdalih supaya ada pembenaran. Supaya ada pembenaran. Bi anni akhafu an ura fi khuruji al-munkaran. Karena kalau misalnya saya keluar, saya banyak melihat perkara-perkara yang mungkar. Wow, ini bagus nih. Tapi ini dalih. Karena nanti kita akan bahas di sini. Nabi ke pasar. Para sahabat jual beli di pasar. Karena tinggal kitanya aja, bisa jaga diri atau enggak, bisa jaga mata atau enggak, bisa jaga telinga atau enggak. Masuk pasarnya doa atau enggak. Kan doa masuk pasar ada tuh. Karena tempat yang paling disukai oleh syaitan pasar. Paling enggak disukai masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, dia melakukan seperti ini, terkadang berdalih, saya kalau keluar, dari padepokan, turun dari gunung, dari pertapaan, banyak keluar tapi enggak di masjid gitu ya. Saya kalau keluar banyak melihat kemungkaran. Subhanallah, mantap alasannya. Tapi ini untuk pembenaran akan beberapa hal berikut, perhatikan. Walahu fi dzalika maqasid. Dan dalih dia seperti ini, itu ada maksud dan tujuan tertentu. Belum baca ya semua alasannya ini ya, banyak sekali, 8 mungkin ini. Minha al-kibru wa ihtiqarun nas. Wa minha annahu yakhafu an yuqassiru fi khidmatih. Wa minha hifdhu namusihi wa riyasatihi. Fa inna mukhalatatan nasi tudhhibu dhalika wa huwa yuridu an yabqa itra'uhu wa dhikruhu wa rubbama kana maqsuduhu satra 'uyubihi wa maqabihihi wa jahlihi bil 'ilm fayura hadha wa yuhibbu an yuzara wa la yazura wa yafrahu bimaji'il umara'i ilayhi واجتماعي العوام على بابه وتقبيلهم يده فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز ويقول أصحابه اعذروا الشيخ فهذه عادته. Dia berdalih demikian, bersendirinya dia di padepokankah, gunungkah, masjidkah, meninggalkan untuk berinteraksi dengan masyarakat, bahkan istrinya juga dia abaikan, bahkan dia menjadikan istrinya seperti janda, anaknya seperti yani anak yatim. Buruk akhlaknya padahal. Makanya tembok terakhir aib seorang laki-laki itu istrinya. Kalau istri Anda bocor, Anda selesai. Semua aib Anda, bapak-bapak, ada di istri. Istri Anda ketujuh, lutau-lutau. Apa itu lutau-lutau? Bahasa apa itu? Yang ini. Halabiusi, lutau, cacaricit. Cacaricit. Kalau kemarin Anda betul-betul enggak tahu itu. Hangkuy itu Anda baru tahu itu. Itu nyaring itu ya. Wah, laki kutukam, laki kutukam, laki kutukam terus. Belakang pian Kada pong. Aduh. Kalau sudah istri yang cerita, Anda enggak bisa mengel lagi. Habis Anda. Ini untuk para istri. Tugas Anda itu menjaga kehormatan suami. Dia punya aib, ingatkan. Dia punya aib, nasihati, bukan disebarkan. Itu kewajiban Anda sebagai istri, itu hak kami sebagai suami untuk kami dapatkan. Aib kami ditutupi. Salah kami diingatkan. Kesalahan kami ya tolong sabar dikit. Ya. Apalagi berkaitan dengan masalah duniawi. Ya Pak, lebih banyak lagi sabarnya. Kami cuma bisa berikan Android, ya sabar ya Kak. Iya, iOS kena. Larang. Anak menjual ginjal sebutin ginjal tapi sehat ya loh. 30 juta harga handphonenya. Ada ya, saya dengar ikhwah kita ada seperti itu ya. Dirongrong isi istrinya untuk beli nih, tapi yang bagus. Mak, ya Allah, yang sabar. Anda tahu kemampuan suami Anda, maka biasa aja. Sejuta seperempat gen dapat handphone bagus. Tinggal banyaki filternya aja lagi bunga sejabean. Ya Allah, ya Allah. Kasihan suaminya. Ada lagi, ini juga saya dapat cerita ya. Ada lagi yang pengen mobilnya gonta-ganti. Nah, syukur yang ada. Karena saya tahu yang ada, yang dia tunggangi, yang dia pakai sangat mahal. Mau gonta-ganti bagaimana? Akhirnya suami itu akhirnya ketika pusing gitu ya, dia cari jalan pintas. Mungkin kalau yang pejabat, apa nih kawan yang digawi nih, yang dikorup nih. Kenapa? Karena tuntutan bini, anak dicerai, pembungasnya di kampung ya Pak. Sayang juga ya. Iya, cuman istrinya kebangetan gitu ya. Memanfaatkan kecantikannya untuk suaminya. Pian kayak mun kada nukarakan, bah jangan harap pian ya. Jangan harap apa Pak, jangan harap pian ulun buka lawang ya. Mengerinya. Ulun bisi kunci serangan ya, ulun ganti kuncinya siang pas pian begawi ya. Ya Allah. Wallah alam bisa sabar ya. Ini masing-masing kita sudah Allah bagi rizkinya. Banyak bersabar. Selama suami Anda bekerja, dia mencari nafkah, ada kemuliaan pada dirinya, hormati pemberiannya, syukuri. Karena bisa jadi itu semuanya enggak lama kok. Ya, paling sebulan dua bulan, setahun dua tahun, imbah itulah kipian mati. Nah, kan sebentar doang. Habis itu cari suami yang kaya. Nah, sehat aja bang. Sabar aja dulu lah anak ada Nina. Tapi pina miskin sedikit. Tapi jangan juga berdoa, ya Allah kasih lakiku mati. Ya jangan juga. Aduh, ya Allah. Jadi tembok terakhir para laki-laki kami, para suami itu istrinya. Jadi pintar-pintar berbicara. Wallahu a'lam bissawab. Terlalu keluar konteks ya. Oke. Dan maksud dia berdalih seperti ini dengan kesendiriannya, entah itu di masjid, entah itu di padepokan, entah itu di gunung gitu ya, dengan alasan beribadah. Kalau keluar nanti takut melihat banyak yang mungkar. Dia memiliki maksud, tujuan. Min hal kibru wahtikarun nas, di antaranya adalah kesombongan dan meremehkan manusia. Berarti kan semua orang yang di luar yang berinteraksi maksiat terus tuh. Melihat kemungkaran terus, sayang enggak, saya kan di masjid. Betapa buruknya, yakni buruk sangka dia kepada orang lain. Jamaskan rahimakumullah. Kalau misalnya Anda pukul rata semua orang seperti itu, maka tidak ada yang selamat ya. Padahal bisa jadi orang dengan naik sepeda motor, dengan naik mobilnya, bisa jadi dia sambil ngulangin hafalan lo. Kenapa Anda enggak berbaik sangka? Dia zikir lo. Kenapa Anda enggak berbaik sangka? Sebelum masuk pasar dia doa lo. Dia harus kerja, dia pedagang kok. Subhanallah. Sombong dan meremehkan manusia. Wa minha annahu yakhafu ay yuqassiru fi khidmatihi, dan di antaranya dia takut manusia, orang-orang tidak maksimal dalam berkhidmat kepadanya. Karena kalau misalnya dia berinteraksi biasa, berjual beli, dia berarti sama kayak orang-orang. Dia gak pengen kayak gitu, dia pengen dimuliakan, dia pengen diagungkan, dia pengen dilayani. Aku ini ahli ibadah atau kada? Tujuan. Wa minha hifdhu namusihi wa riyasatihi, dan di antaranya dia ingin menjaga, yakni namus itu bisa bermakna egois sebenarnya, dan juga riasah kepemimpinan, dia ingin tetap diagungkan, kurang lebih mana sebelumnya ini. Kenapa? Fa inna mukhalatatan nasi tudhibu dzalik, karena bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia akan menghilangkan ini semuanya. Padahal, ya enggak juga dong. Kalau Anda mulia, Allah muliakan dengan takwa Anda. Anda mulia kok. Orang akan memuliakan Anda kok. Karena, yakni Anda bertakwa. Allah yang akan muliakan Anda. Perhatikan sabda Nabi Muhammad, sering saya sampaikan bahkan di mimbar. Tentang orang yang Allah cintai karena dia bertakwa. Allah umumkan ke Jibril, Jibril saya cinta dia. Cintai juga dia. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Stopkah di Jibril? Enggak. Jibril mengumumkan ke semua penghuni langit. Wahai penghuni langit, Allah cinta fulan. Karena dia orang bertakwa. Maka cintailah dia. Sak langit mencintai dia. Perhatikan ujung hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, فَيُكْتَبُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, maka akan dituliskan untuknya penerimaan di dunia. Orang akan menerimanya. Orang cinta kepadanya. Orang menghormatinya, orang memuliakannya. Karena Anda orang yang bertakwa. Tapi kalau misalnya Anda pedagang, Anda ASN, ya silahkan bekerja. Itu tugas Anda kok. Dan di situ ada kemuliaan Anda sebagai seorang laki-laki. Karena Anda mencari nafkah untuk keluarga Anda. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara tujuan-tujuannya. Dia ingin diagungkan, dia ingin dimuliakan, dia yakni takut orang berkurang yakni pelayanan manusia kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini wa huwa yuridu ayyabqa itra'uhu wa dzikruhu, dan dia ingin tetap dikenang, diingat, disebutkan, dibicarakan. Tapi dengan cara yang berlebihan ya. Wah, fulan itu ahli ibadah sudah. Tapi sholat jenazah anu kada hadir, padahal penting. Maaf ya kan, nai. Sidin di masjid tarus. Itunya sholat jenazahnya di masjid anu kada datang sidin. Oh. Itu di ujung disebutin nih. Nanti murid-muridnya akan membelaknya. Bahkan bisa jadi mungkin teman dekatnya sakit, dia gak datang. Kenapa? Lagi di gunung. Mana gurikam jar? Tuh kawan dekatnya bahari itu nagaring jar. Sudah parah jar. Maafakan ayolah, kayak itu sudah guruku jar. Sidin lagi di gunung anu. Di Banjar jar kah? Lain di Jawa, di Gunung Lawu, Jawa Tengah jauh. Bapak, mutiki ada luas tuh bang jam. Beribadah tuh pang jar. Bapa beribadah di Gunung Lawu, ha? Di higa rumah masih git. Di samping rumah musola. Rumah Anda pun bisa Anda bacakan padanya surah-surah Al-Quran. Ini enggak, rumahnya yang kayak kuburan. Tidak pernah dilantunkan padanya ayat-ayat Al-Quran. Salah. Tapi orang taunya dia zuhud ya. Itu zuhud lah. Itu orang Banjar paham langsung. Teman-teman yang mungkin dari Jawa, apa itu Jawa? Jokesnya enggak kena ya. Warubama kana maqsuduhu satra uyub. Ah, ini dia nih. Warubama kana maqsuduhu satra uyubihi wa maqabihi wa jahli bil ilm. Bahkan bisa jadi maksudnya selalu menyendiri di masjid, di padepokan, beribadah di gunung-gunung, bertapa, itu demi untuk menutupi aibnya. Keburukannya, bodohnya dia akan ilmu. Orang enggak faham sebenarnya, cuman pengen terlihat alim. Sudah masuk kah? Belum. Fayura hadza, maka ini terlihat ya, memang didapatkan orang-orang seperti ini. Wa yuhibbu ayyuzar wa la yazur, dia sukanya itu dikunjungi, bukan berkunjung. Wa yafrahu bimaji'il umara ilaihi, dia senang kalau ada umara, para pemimpin, orang-orang pembesar kota itu, negeri itu datang ke rumahnya. Wah, senangnya minta ampun, dikunjungi. Kamu tahu aja, wali kota ke rumahku malam tadi. Kenapa? KTP-ku mati. Yoi, urusan KTP sama wali kota ya. Maksudnya dia senang dikunjungi orang-orang hebat. Yaitu orang umara disebutkan di sini, para pemimpin. Wajtima'il awami ala babih, dia juga suka orang-orang awam berkumpul di depan pintunya. Wa taqbilihim yadih, dan dia juga suka tangannya dicium-cium oleh mereka. Mirip ya, udah hampir menjurus-jurus ya. Karena habis ini bahasannya betul-betul yani talbis iblis kepada sufi, bab 10. Inti kitab ini tuh setelah ini, bab 10. Ini kita baru bab 9. Fahuwa yatruku iyadatal mardha, maka dia meninggalkan mengunjungi orang sakit. Wa syuhudal janazis, dia meninggalkan untuk hadir ke salat jenazah. Wa yakulu ashabu, dan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya akan mengatakan dan membelanya akan perbuatannya tersebut. Apa? I'idhiru syekh fahadhi adatuhu. Maaf ya ilah, kayak itu pang sudah guruku. Kawannya nih nagaring, sidin lagi beribadah ya pak. Maaf ya ilah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Disebutkan di sini oleh beliau melanjutkan, la kanat 'adatun tukhalifu syari'ah. Tidak seperti ini tentunya, yakni adat yang harusnya dimiliki oleh seseorang, ia menyelisih syariat. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tadi. Kata beliau, walau ihtaja hadha syakhsu ila al-qut, walam yakun indahu man yashtarihi lahu, sabara ala al-ju'i li'alla yakhruja li syira'i dhalika binafsihi. فَيُضَيِّعُ جَهَهُ لِمَشِيهِ بَيْنَ الْعَوَامِ وَلَوْ أَنَّهُ خَرَجَ فَاشْتَرَ حَاجَتَهُ لَنْقَطَعَتْ عَنْهُ الشُّهْرَةُ وَلَا عَنَى فِي بَاطِنِهِ حِفْظَ النَّامُوسِ. Orangnya kalau sudah seperti ini, kata beliau, jika orang yang seperti ini membutuhkan bahan pokok, kan dia cuma diem ya, enggak kemana-mana ya. Tapi mau gak mau kan seorang tentunya harus, iya harus belanja ya untuk beli, bahasa kita sekarang sembako ya. Gak mungkin kemudian kita gak makan ya. Karena kita bukan Maryam ya, yang kemudian di mihrab, ting keluar makan. Kita gak kayak gitu levelnya. Kita harus mencarinya. Walam yakun indahu man yashtarihi lahu, dan dia, ini dia, ini harus beli bahan makanan, tapi dia tidak memiliki seorang yang bisa membelikannya untuknya. Sabara 'alal ju', dia lebih rela bersabar kelaparan. Bayangin. Kenapa? Li'alla yakhruja li syira'i dzalika binafsihi, supaya dia tidak keluar daripada pokannya, turun dari gunungnya, keluar dari masjidnya untuk membeli sembako itu. Saya terjemahkan sembako deh. فَيُضَيِّ جَهَهُ لِمَشِيهِ بَيْنَ الْعَوَامِ. Akhirnya kalau dia keluar, wibawanya, wibawa dia, يُضَيِّ جَهَهُ, dia akan menurunkan wibawa dia di hadapan orang-orang awam. Beh, keluar juga sekalinya lajar. Lapar, kaji. Nah. Maka pas keluarnya itu, pas ke parak masjid, nukar kopi, lawan untuk tiga. Nah. Bisa lapar juga, pian sekalinya lah jangan. Malah dibully sama orang ya, karena Anda dari pertamanya ekstrim, salah. Biasa aja. Walaupun kita akan bahas ya, bahkan Syekh sudah bahas di tahun 600-an, itu tentunya adat istiadatnya sudah berubah. Apalagi kita di tahun 1400-an. Yang begini-begini bisa pakai gojek ya enggak? Ya, tapi nanti kita bahas. Artinya tetap orang itu di rumah gitu ya, atau di masjid aja, tapi makanan datang, gojek. Gofood. Fayudhayyi jahahu limashihi bainal awam. Akhirnya kemudian wibawanya jatuh di hadapan orang-orang awam. walau annahu kharaja fashtara hajatahu, dan kalau kemudian dia keluar dan membeli kebutuhannya, langqata'at anhu syuhrah, maka kepopulerannya, kemasyhurannya, akan zuhudnya dia mesti akan putus. Ah, keluar juga sekalinya, ke pasar juga sekalinya orangnya, ya muju di jam tangan paget ya. Ya Allah. Nah ini kita sebutkan dulu bantahan beliau bagaimana Nabi Muhammad dulu, baru kemudian ulun akan rangkumkan untuk pian perkataan Syekh tentang adat istiadat yang terjadi di tahun 600-an di zaman Syekh berkaitan dengan jika ahli ilmu ke pasar karena berubah. Zaman Nabi, sahabat, dan kemudian di generasi 667 berubah. Maka ini kasusnya memang fleksibel. Disebutkan di sini, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila as-suq wa yashtari hajatahu wa yahmiluha bi nafsihi, wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yahmilu ath-thiyab ala katifihi fayabi'u wa yashtari. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang paling bertakwa, itu keluar ke pasar membeli kebutuhannya, bahkan beliau pedagang, membawanya sendiri. Dan juga Abu Bakar demikian, membawa pakaiannya di atas pundaknya, dia berjualan, dia berjual beli. Inilah salafus saleh zaman dahulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan di kita di 1400-an ya, di tahun 600-an dikala imam ini hidup, adat sudah berubah memang. Bahwasanya kalau misalnya ada ahli ilmu, kita bukan berbicara orang yang pura-pura zuhud ya. Ini betul-betul ahli ilmu, syekh, tuan guru, habib misalnya. Di tahun 600-an kata beliau, kalau misalnya warawiri di pasar sering keluar dan melakukan ini itu, memang yani cahaya keilmuannya rada redup, kata Syekh. Disebutkan, pian bisa baca nanti ya. Saya tidak baca karena panjang keterangan beliau di halaman 175 itu sampai selesai, itu pendapat beliau. Karena ya, keadaan berubah. Maka kalau misalnya bisa kita ambil jalan tengah ya, maka seperlunya. Kita tidak berbicara kita orang zuhud, enggak. Seperlunya. Lain ceritanya kalau Anda memang orang yang jualan, gimana dong? Anda harus jualan. Ini orang-orang yang tidak jualan, tapi dia dikenal orang ahli ibadah. Dia dikenal orang yang multazim. Maka seperlunya. Karena Anda akan menjadi patokan orang. Jangankan ke pasar ya. Anda nih, Anda multazim ya. Anda orang yang lempeng lurus, alhamdulillah. Tampilan Anda terlihat bagaimana lurusnya Anda beragama. Anda berlama-lama ketika ke kondangan, ya, berlama-lama Anda di kondangan, kemudian terkadang tidak terasa Anda menikmati dangdiut itu aib untuk yang lain. Kenapa? Anda dipandang, Anda terpandang, Anda orang tahu Anda orang yang ahli ibadah. Joget juga sidin sekalinya ya, nah kan? Kadajar. Biasa aja kada bergerak, lihat ibadisnya aja. Ibadisnya bergerak. Jadi ini fleksibel untuk kasus ini. Tapi kita tidak bahas orang zuhudnya. Betul-betul orang ahli ibadah. Orang lain kenal dia ahli ibadah. Anda bahkan dikenal ahli ibadah. Maka ini perkara fleksibel. Seperlunya saja Anda keluar untuk kebutuhan Anda. Apalagi alhamdulillah di zaman kita sekarang. Bukan lagi tahun 600. Bukan lagi abad ke-7. Kita di 1400-an ini, subhanallah, semuanya bisa dilakukan di rumah. Tinggal tunggu, paket datang. Iya kan? Ya, subhanallah. Jadi memang ini perkara fleksibel sebenarnya, karena berkaitan dengan adat istiadat di satu tempat, di satu negeri, dan di zaman apa. Di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang meragukan akan ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Di zaman para sahabat, ada Nabi Muhammadnya, sama. Beliau bercerita di zaman beliau. Memang orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, kalau sudah warawiri di pasar, berkurang cahaya keilmuannya. Apa itu? Jadi, powerbank ya. Kada rusak loh. Nukar lagi. Jadi, waktu berubah. Maka kita cari jalan tengahnya seperlunya. Apalagi misalnya pian pedagang harus di pasar, begitu selesai sudah segera tutup, segera pulang. Ada anak, ada istri, ada keluarga yang menanti Anda. Mereka ingin Anda bercengkrama dengannya. No problem. Tapi ingat aturan Nabi Muhammad sebelum masuk pasarnya doa. Ketika ada kemudian kemungkaran dan istighfar, Anda mampu untuk kemudian menasihati-nasihati. Bukan orang yang tinggal diam. Tapi Anda pedagang, Anda harus berjualan. Kalau Anda yang bukan pedagang, tapi Anda harus ke pasar, Anda harus belanja, Anda harus beli, maka tentunya jangan sering-sering. Ya, kapan butuhnya, maka beli. Mungkin beli sekalian banyak gitu ya. Apalagi kayak sembako, beli sekali bisa buat sebulan kan. Anda bisa mengira-ngiranya kok. Atau beli sekali bisa buat sepekan atau dua pekan. Karena Anda dikenal orang adalah orang ahli ibadah yang lurus. Seringnya Anda kemudian ke tempat-tempat yang demikian, di mana kemungkaran sangat banyak, bisa mencoreng keilmuan itu sendiri. Jadi fleksibel aja. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau yang kita bahas ini memang tujuannya berbeda. Bisa jadi di antara tujuannya adalah menutupi aibnya tadi, kejahilannya akan ilmu tadi, hingga kemudian dia bertapa. Salah. Anda pasti meninggalkan keluarga, Anda pasti meninggalkan interaksi. Bukan seperti itu yang diajarkan di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita masuk ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan tapi sepertinya lebih ke minta sumbangan. Nanti saya arahkan ke Abu Nata ya. Siap-siap ya. Saya share nomor Anda ya. Jangan di sini Pak. Ini nomor khusus tanya jawab. Kan nomor kita ada. Nomor bidang sosial kan ada. Hubungilah ke situ ya. Jangan ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak. Bagaimana cara kita bisa bertaubat dari dosa besar? Apakah perlu sholat taubat setiap hari? Dan bagaimana agar kita bisa jijik dengan maksiat tersebut agar tidak mengulanginya lagi sampai mati? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bahasan kita ini berarti syarat-syarat taubat ya. Maka secara singkat dulu sebutkan. Taubat itu definisinya adalah kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat. Itulah taubat. Taba yatubu roja'a yarji'u. Kembali. Kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kemaksiatan. Jika kemarin ada dosa yang kita terobos, sekarang jangan lakukan lagi. Jika kemarin ada kewajiban yang kita tinggalkan, sekarang lakukan. Itulah bentuk taubat. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hak anak Adam yang kita zalimi, selesaikan sama orangnya. Dan itu mungkin bisa lebih susah. Allah Maha Pengampun, manusia enggak Maha Pengampun. Anda minta maaf belum tentu dimaafkan, lawang kesalahan Anda bikin keluarganya hancur lebur kok. Saya sering contohkan ini. Karena betul-betul pertanyaan masuk itu seperti itu. Ingin bertobat dari kesalahan kepada seseorang karena saya rumah tangganya hancur. Gimana coba? Mungkin Anda memfitnahnya, mungkin Anda menyebarkan aibnya, aib salah satu di antara pasangan itu. Apalagi kemudian ada niat buruk, ketika itu mereka bercerai, maka saya akan ambil pasangan itu. Wah, luar biasa ini, bahaya ya. Nah ini terkadang kalau kita minta maaf, belum tentu dapat. Allah, oh Allah Maha Pengampun, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah dalam hadis kudsinya, dosamu memenuhi langit, banyak banget. Kamu minta ampun kepada aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia enggak kayak gitu. Maka ini syarat pertama, yaitu ulun ingin sebutkan, taubat itu amal soleh, maka berarti harus ikhlas. Anda kembali kepada ketaatannya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena tekanan. Tekanan komunitas, tekanan teman, tekanan orang tua, tekanan, no. Lillahi ta'ala, saya ingin bertaubat. Saya ingin kembali taat setelah sebelumnya, na'udzubillah, begitu banyak maksiat. Ikhlas. Dua, al-iqla', berhenti dari maksiatnya. Jika berkaitan dengan ketaatan yang Anda tinggalkan, sekarang lanjutkan ketaatan itu. Jika berkaitan dengan dosa terhadap anak Adam, urus dengan orang tersebut. Ini nomor dua syaratnya. Tiga, an-nadam. Ada penyesalan. Kalau bisa sampai meneteskan air mata ya. Ya, meneteskan air mata, takut akan azab Allah. Supaya kemustahilan Anda masuk neraka tercapai. Nabi Muhammad sampai sebutkan seperti itu. Kata beliau, Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua pasang mata yang tidak pernah akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah. Sepasang mata yang menangis karena takut akan takut kepada Allah, takut akan azabnya. Ngeri. Azab Allah sangat mengerikan, tidak bisa kita bayangkan. Dosa orang paling ringan di neraka itu adalah seseorang diletakkan di telapak kakinya bara api, darinya mendidih otaknya. Itu paling ringan itu. Gimana kalau kemudian dosa-dosa yang besar? Dosa berdusta, apalagi berdustanya atas nama Nabi Muhammad, berdusta atas nama Allah. Aduh. Ya. Harus ada penyesalan. Dengannya jauh Anda dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, kemustahilan orang yang takut akan azab Allah untuk masuk neraka, kata Nabi Muhammad, sama seperti mustahilnya air yang sudah keluar dari ketel untuk balik ke ketelnya. Karena dari atas ke bawah. Mustahil air itu balik. Seperti itulah mustahilnya orang masuk neraka kalau dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meremehkan. Dosa-dosa gue. Ketemu nanti kita di neraka ya. Waduh. Subhanallah. Kan sampai seperti itu ya. Sebagian kaum muslimin yang kita sayangkan ya. Bodoh. Dia tidak akan mengatakan demikian kalau dia tahu ancaman neraka. Dia gak tahu. Kenapa? Karena gak mau belajar. Suatu ketika di zaman Nabi Muhammad terdengar suara dentuman sangat keras. Kata Nabi Muhammad, tahukah kalian suara apa itu? Kata para sahabatnya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi Muhammad, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka Allah sejak 70 tahun yang lalu. Baru sekarang dia mencapai dasarnya. Bayangin. Ngerinya azab Allah dan dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa Anda remehkan. Penghuni neraka Allah akan buat dia menjadi raksasa. Giginya, satu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kulitnya Allah bikin tebel. Raksasa kok. Jadi kulitnya ya pasti tebel lah orang. Satu giginya sebesar gunung Uhud. Gimana makhluknya? Besar sekali. Supaya dia mendapatkan azab, merasakan azab lebih pedih lagi. Orang kalau tahu ancaman-ancaman kayak gini. Gak bakal dia mengatakan, gak usah ngurusin gue deh. Neraka-neraka gue kok. Jangan sok alim deh, masya Allah. Padahal temannya ingin bersamanya di surga, temannya ingin menyelamatkannya. Dan itu tugas dia. Dia tidak pastikan dia surga kok, tapi yuk kita sama-sama meraihnya. Tapi kadang-kadang diputus dengan perkataan demikian ya, na'udzubillah. Ini empat ya. Kemudian yang terakhir, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana supaya, yakni agar kita bisa merasa jijik dengan maksiat tersebut, ingat ancamannya aja udah. Ya, ingat ancamannya dan ingat mati. Na'udzubillah kalau melakukan pas melakukan dosanya itu pas mati, su'ul khatimah. Karena kalau Anda terbiasa dengan satu perbuatan, Anda akan mati di atas kebiasaan itu. Biasa Anda bermaksiat, ya matinya di atas maksiat dong. Lawang itu kebiasaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, saya faham nih. Ini diantara bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya sedang mengazab Anda. Hanya Anda yang tahu dosa Anda. Mungkin Anda melakukannya bersendirian, tapi terngiang-ngiang terus kan? Ya. Allah itu adil kok. Anda melakukannya orang nggak ada yang tahu. Anda merasakannya orang pun nggak ada yang rasa. Wallahu a'lam bishawab. Semua kita pendosa. Maka waktu yang kita miliki, kita gunakan untuk bertobat kepada Allah. Karena mungkin, yakni kematian datang segera. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mungkin di luar tema. Wah, mungkin nggak saya jawab ya. Nah ini sesuai tema nih. Nanti balik ke situ ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga pian dan keluarga, terkadang juga pian dan keluarga dan kru diberikan selalu keselamatan. Nah itu tuh. Bisa jadi selama ini itu ulun, teman-teman kru, itu karena doa kaum muslimin. Makasih ya, mantap ya. Ini setiap pertanyaan kayak gini, Bang. Masya Allah, teman-teman itu ya, di WhatsApp-nya, di DM Instagram-nya, dimulai dengan ini, rata-rata. Saya bisa katakan 99%, luar biasa. Terima kasih. Mendoakan ulun, kaum muslimin, teman-teman kru, teman-teman masjid. Dia doa dulu panjang. Baru kemudian bertanya. Barakallahu fikum. Makasih. Semoga Anda mendapatkan hal yang sama ya. Ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana menyikapi teman atau keluarga yang menghabiskan waktunya untuk beribadah namun jarang pulang ke rumah? Ibadah kemana ini? Enggak pulang ini. Ke ibadah ke gunung ya. Tidak mau meluangkan waktunya bersama keluarga. Tidak bekerja. Waduh. Banyak menyendiri dan tidak berbicara. Waduh. Ini semua yang kita bahas ada pada orang ini. Ada sekalinya orangnya lah. Ya Allah. Kita kira ini khayalan Imam Ibnul Jauzi ya. Ada orangnya. Ya Masya Allah. Tentunya Imam Ibnul Jauzi juga mengarangnya nih. Karena melihat keadaannya. Betapa banyak. Bahkan ada di bab yang ulun skip karena ceritanya panjang. Orang yang salah paham dengan zuhud dan beliau nasihati, beliaunya malah enggak ditemani lagi. Di sini. Pian baca ya, karena enggak ulun baca semua. Tidak makan bersama keluarga, bahkan cenderung berperilaku kasar dan suka berdebat. Waduh, persis. Dari 4 pertemuan kita, semua ada pada orang ini, subhanallah. Maka bagaimana menyikapinya? Dakwahi, itu. Anda harus mendakwahinya. Anda harus memberikan kepadanya ilmu. Karena tidaklah orang berperilaku seperti ini. Pasti karena dia enggak punya ilmu. Atau paham dengan ilmu yang salah. Tugas Anda. Hai penanya. Untuk kemudian ilmui dulu. Dan kemudian cari waktu yang tepat. Cari kata-kata yang lembut. Maka sampaikan. Sudah Anda menyampaikan kepadanya ilmu tersebut, faham dia firman Allah yang Anda sampaikan, faham dia sabda Nabi Muhammad yang sampaikan, faham dia bagaimana para ulama menyebutkan ini sebuah yakni kesalahpahaman, kekurangan dalam ilmu, maka lanjut dia dengan yang dia lakukan, maka tugas Anda selesai. Sisanya banyak berdoa, apalagi dia adalah teman dan keluarga. Tinggal banyak berdoa kalau Anda sudah mendakwahinya. Bahwasanya sikapnya, perbuatan, salah semua ini. Beribadah enggak pulang ke rumah. Orang yang 5 waktu di masjid aja pulang ke rumah kok. Nabi Muhammad tuh kurang takwa apa? Pulang ke rumah, walaupun ada siang. Ya kan? Hari tentang Nabi Muhammad nanya apakah kita punya makanan, itu sudah lebih waktu duha. Kita punya makanan, wahai Aisyah, wahai Rasul, kita enggak punya makanan. Oh, kalau begitu saya puasa. Kalau kita beda, ding ada makanan, kereda, gojekin aja. Kita lebih song swesen ya, itu mungkin saya ya, itu bukan pian ya. Puasa, itu rada siang, tapi Nabi Muhammad pulang. Ibadah, setakwa apa memangnya orang ini kemudian beribadah enggak pulang. Kemudian, tidak meluangkan waktunya bersama keluarga. Enggak usah tanya Nabi Muhammad SAW. Belum pernah sebutkan bagaimana riwayat beliau setiap hari, itu ada jadwal menimang anak. Mesti belok gendong, timang-timang, cium-cium. Ya, anak kok. Anaknya tuntung, mamanya imbah itu. Maksudnya mamanya ditimang-timang juga. Tapi karena berat, lempar. Pengajian apa sebenarnya? Tidak bekerja. Wah ini fatal. Di mana kemuliaan Anda sebagai laki-laki? Tidak bekerja. Banyak menyendiri. Wah berteman dengan setan Anda. Ya, syaitan itu suka dengan yang menyendiri, suka yang dengan yang sendirian. Hati-hati jomblo. Dengan yang berdua dia lebih jauh, dengan yang berjamaah dia lebih jauh lagi. Ya. Tentunya kasusnya bukan tentang pernikahannya. Saya pas-pasin aja, cocokologi sedikit. Ya. Menikahlah. Ya. Apalagi ini sudah mau masuk November ini ya. Iya, Novemberin. November musim hujan. Waduh. Punya pasangan. Kenapa orang itu kena kajian tasawuf kajar, kena jadi orang zuhud kajar, jarang mana keluar aja. Orang hanya nikah. Orang di rumah ngapain keluar-keluar? Tidak makan bersama keluarga, orang gimana ini? Mungkin ini mungkin banyak pian ya, mungkin semua pian insya Allah punya pengalaman ini. Artinya makan bersama itu nikmatnya luar biasa. Bagaimana orang tua kita dulu itu, kita sudah duduk nih duluan nih, tapi kakak kita lambat. Atau waktu itu misalnya ada acil kita di rumah, tapi acil kita lambat, tapi kita gak boleh duluan. Hadang dulu, biimbayan. Padahal kita sudah sangat lapar ya. Iya, lambung sudah teriak-teriak ya. Ya Allah. Karena nikmat. Makan bersama keluarga. Wallahualam bishawab. Hal-hal yang biasanya, ketegangan yang biasanya ada di luar, itu bisa lebur di meja makan loh. Ya. Subhanallah. Ulun pernah ya terjadi seperti itu ya. Ulun ada clash sedikit dengan kakak gitu ya. Padahal pertemuannya di rumah abah gitu ya. Sebelum waktu makan agak debat-debat sedikit. Tanya makanan ya. Selesai itu semua tadi. Ketika makan bercengkrama kita lupa tadi kita padahal ngotot-ngototan kemudian urat sampai keluar kayak orang Korea. Oh iya. Orang-orang Korea kan kalau ngomong uratnya keluar terus ya. Iya. Kayaknya itu apa gitu. Kayaknya keras sekali perkataannya padahal mungkin selamat pagi tapi tapi unik juga ya bahasa Korea ya. Kalau anak gak bisa bahasa Korea, bahasa Banjar tapi dinadain nada Korea kan kawa. Ding, kada mantan anak sekolah kah? Ulun koler. Pian aja gin. Aduh, gak enak banget ya. Aduh, ya Allah ya. Sudah bagus-bagus tadi pengajiannya. Tidak berbicara, tidak makan bersama keluarga, bahkan cenderung berperilaku kasar. Pasti. Pasti berperilaku kasar. Lawang tidak ada kasih sayang pada dirinya. Enggak menyatu dengan anaknya, istrinya, keluarganya. Gersang, tapi tampilannya seperti orang beribadah. No, maka da'ohi ya. Yang Anda tanyakan ini, yakni kita bahas di empat pengajian ini. Semuanya disebutkan oleh imam. Bayangkan, yakni 900 tahun yang lalu beliau sudah, berapa berarti? 600, sekarang 400? 800, 800 tahun yang lalu beliau sudah bahas. Ada tetap orang seperti itu di zaman kita sekarang. Makanya tidak pernah, makanya ilmu seperti ini pekajaman ya selalu akan cocok walaupun tadi ada fleksibelnya juga sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kembali ke yang tadi ya. Tapi panjang banget ini. Terakhirlah enggak apa. Ustaz, bagaimana menyikapi suami? Oh, ada nih. Ini istri yang curhat biasanya. Yang selalu menyalahkan ana dan selalu merasa benar, ana maklum dia pemimpin, sampai-sampai ana bingung harus ngomong dan bertindak apa. Karena semua yang ana lakukan salah. Semua yang ana ucapkan salah. Waduh. Iya. Ini salah semua nih perempuan ini. Ya Allah ya. Ini istri siapa ini? Atau mana suaminya ini? Iya. Salah bertahan bininya kayak apa? Mungkin bikin kopi gulanya kebanyakan. Salah. Kopi itu pahit dinginnya. Oh iya kayak. Sudah hampir tiap hari nangis. Waduh kasihan ya. Karena bingung dengan pikirannya. Tidak ada musyawarah atau diskusi kalau ana nanya sampai ujungnya marah-marah ana lagi yang salah. Diam salah juga. Bicara apalagi, kasihannya. Jadi mau ngomong aja istrinya ini salah. Kak, salah. Kak, password. salah password. Aduh ya Allah. Kasihan ya Allah, perempuan ya Allah. Demi Allah sudah berusaha taat dan nurut, tapi bukan berarti ana tidak khilaf dan melakukan kesalahan, pasti manusiawilah. Ana juga takut kalau suami ana marah. Mana mungkin ana berani sengaja. Dan setiap kesalahan ana pasti fatal di matanya. Atau ana fakir ilmu. Hah? Masih read more kah? Berarti lebih panjang lagi kesannya nih. Sabar ya pemirsa ya. Malam Jumat juga ya lo. Apa gerang malam Jumat ini? Gak ada hubungannya. Ana tahu ana fakir ilmu. Fakir ilmu, iya. Jadi kalau di pinggir jalan tuh, Pak minta ilmunya Pak. Minta ilmunya Pak, bukan minta duit. Karena fakir ilmu Pak minta duit. Tiga hari gak ngaji Pak. Salah itu ya. Aduh, begini ya, udah blanknya. Saya tahu saya fakir ilmu. Tapi pun selalu berusaha belajar. Sampai-sampai ana berdoa, semoga Allah memberi kehebatan untuk ana. Bisa membaca pikirannya. Wat, berlebihan, wat. Belajar sama Didi Kobuser sana membaca pikiran. Sampai-sampai ana berdoa, semoga Allah memberikan kehebatan untuk ana. Bisa membaca pikirannya. Kocak juga nih akhwat ya. Bini siapa ini? Kok bisa salah nih? Lucu nih istri anda ini. Membaca pikirannya. Biar ana tahu apa yang harus ana lakukan dan apa kemauannya. Dan apa yang dia tidak suka biar bisa ana jauhi. Iya. Ini kayaknya simpel. Ini lakinya pengen kawin lagi kayaknya. Ini yang mudah bagi saya ya. Yang mudah bagi saya ya. Iya. Apa ana hanya perlu diam? Kadang diam pun salah. Hah itu. Antum ngomong salah, diam salah. Kasian ya. Barakallahu fikum. Ikhwah. Ini nasihatinnya ke siapa ya? Ke suaminya seharusnya. Mudahan yang bertanya dan suaminya ada ya. Atau mungkin online di luar sana ya. Ikhwah. Anda sebagai suami pasti punya salah dong. Istri juga pasti punya salah. Tapi kalau sudah menikah kan tujuannya membina rumah tangga. Dengannya kita ingin mencapai surga. Kan itu goalnya. Apalagi misalnya hanya masalah-masalah yang ringan. Yang kemudian bisa Anda selesaikan berdua. Anda punya salah, ya minta maaf lah. Ketika pasangan Anda minta maaf, ya maafkanlah. Ya, apalagi Anda sudah punya anak. Apalagi anak Anda sudah mulai faham pertengkaran Anda. Oh, tercatat semua di sini Pak. Jangan sampai. Makanya sekalipun misalnya harus ada ketegangan gitu ya, ya mungkin di ruangan yang berbeda. Atau mungkin pakai bahasa isyarat lebih gampang, Anda gak lihat. Mungkin nggak tahu artinya apa. Pian tuh punya otak ada. Padahal kasar tapi pakai jari jemari ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, semua kita punya kesalahan, pasangan kita juga. Maka yani ulun sering ya memberikan nasihat ketika ada pernikahannya tentang saling menghormati. Ini pondasi sekali pada rumah tangga. Saling menghormati. Kalau misalnya Anda sudah miliki itu, Anda pasti akan tunaikan kewajiban. Anda menghormati pasangan Anda, Anda pasti menunaikan kewajiban. Tidak mungkin kemudian, yang apalagi masalah yang ringan. Masa istri salah terus? Ya enggak lah. Bisa jadi kemudian Anda tidak mengungkapkan maunya Anda apa. Harusnya kasih tahu. Tadi contoh mudah sebenarnya. Ini contoh mudah sebenarnya, minuman. Ding. Kakak tuh kadang ketujuhmu terlalu manis. Kasih tahu. Mungkin dia bikinnya kemanisan. Atau sebaliknya. Dia bikin manisnya sedikit. Karena dia tahu mungkin Anda punya keluhan diabetes. Maka dibikinnya sedikit. Tapi ding sekali barang olahkan rada manis. Gak apa-apa. Bikinin. Habis itu kan dia mati. Kawin lagi. Ya nampih belaki kayak ini ya loh. Ini nasihat apa sebenarnya? Mohon maaf ya. Yang bagian itu jangan diambil ya. Jadi yang sorry. Aduh. Membunuh suami dong. Jamaah. Kalau misalnya sebetek-beteknya istri kita itu ya, dia sangat menghormati suaminya. Maka jangan sampai kemudian kita yakni istri itu ya, kalau dia memang betul-betul masih dengan fitrah kelembutannya, Anda pelototi saja, dia beratnya minta ampun. Bagi yang bisa melotot. Saya kan enggak bisa. Ya, apalagi Anda pakai kata-kata kasar, aduh hancur dia. Bicaralah baik-baik ya. Anda tanyakan suami Anda maunya bagaimana agar Anda tidak salah bicara. Kalau salah, minta maaf. Hei suami, Anda maunya seperti apa istri Anda? Tampilannya, make up-nya, masakannya, apanya yang Anda anggap dia salah. Sampaikan agar dia memperbaiki diri. Jangan salah terus. Istrinya baru mau masak, salah. Belum masak nih. Hanya menanggar, nah, hanya menyalah. Tak, salah aja. Emak. Ya, jadi seperti itu ya. Komunikasi ya, komunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini penanya mbaknya lebih banyak bersabar lagi. Tanya maunya seperti apa. Selama itu tidak melanggar syariat, berusahalah Anda maksimal mengabdi pada suami Anda. Surga Allah menanti. Surga Allah menanti Anda. Barakallahu fikum. Hai para suami, sampaikan apa yang Anda inginkan. Ya, agar kemudian kita tidak salah. Contoh ya, contoh saja ya. Ini kasus kesalahan suami kepada istri, padahal kita merasa ini kebenaran. Saya sebutkan tadi contoh ketika ngajar. Contoh bagi ulun, ada baju yang bagus bagi ulun. Wah, istri saya pasti suka. Saya beli dulu, awal-awal nikah ya, beli. Tak-taunya dia gak suka modelnya, gak suka warnanya. Tapi dia gak ngomong langsung, cuman gak pernah dia pakai. Kecuali sekali setelah dibelikan. Akhirnya saya nanya, Ding, kenapa itu gak pernah dipakai? Akhirnya dia jujur. Tapi kemudian kita sadar, oh berarti harusnya kasih mentahannya saja. Belum tentu yang Anda sukai, dia suka. Anda suka mungkin motifnya, warnanya, dia gak suka. Dia mungkin lebih suka yang lebih polos kah? Atau ya, jadi kain tapi lugu gitu. Karena kainnya polos. Kain tapi mungkin... Iya, kasih mentahannya aja. Nah, set, ini ding mentahannya. Jadi, sate siang. Itu daging mentah ya. Kasih mentahannya aja. Ding, ini duit tukarakan baju, ding lah. Pokoknya sesuai syariat, yang pian suka, motifnya bagaimana, warnanya, kainnya, silakan. Tapi inilah anggaran dari kak. Kayaknya kurang pengkai. Nah, sabar dulu, bulan kena kakak tambahi. Iya. Kasih, set, nanti dia beli. Dia, bisa jadi mungkin kita habis itu yang gak suka. Ya, oh gini amat ya. Tapi gak apa-apa, yang penting dia suka. Itu contoh ya, contoh. Tapi komunikasi. Contoh komunikasi yang lain. Dengan ini saya tutup. Parfum. Parfum. Itu istri ngomong, Kak, tolong jangan ganti parfum. Karena inilah bau yang saya cium sejak pertama kali mengenal pian. Susah saya ganti parfum, tapi ketika ganti, tapi enggak bisa enggak ya, karena berubah umur, rasa itu berubah. Dulu ulun sebelum 40 itu suka yang cinnamon, suka yang jeruk, suka yang segar-segar gitu ya. Kayak bau kayu manis segala macam. Begitu 40 memang berubah tuh, suka yang rada-rada keras. Ya. Jadi parfumnya dicotok-cotok. Enggak, baunya keras. Baunya. Iya. Akhirnya, ding, saya sekarang suka yang rada seperti ini gimana? Ya sudah, saya akan beradaptasi lagi. Kan enak ya. Padahal perkara ringan. Wallahualam bisa. Jadi, obrolkan. Bukan berarti rumah tangga ulun atau sebagian kita semua. No, banyak kok. Tapi kan ini perkara yang bisa diobrolkan kok. Kenapa harus kemudian memicu sampai kemudian target jangka pendeknya iblis tercapai. Perceraian. Wah jangan. Jangan. Jadi bersabar ya mbak ya, dan juga si suami yang ngobrol ya. Maunya bagaimana ya. Selama dia bukan perbuatan melanggar syariat, maka silahkan Anda meminta dari istri Anda. Tapi kalau sampai yang Anda perintahkan itu, yang Anda inginkan itu sebenarnya melanggar syariat dan istri Anda gak mau, Anda yang marah yang salah. Lawang perintah Anda salah kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan bermanfaat salah dan khilaful umman. Maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.